أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada setiap hamba-hambanya. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, kembali lagi bersama saya Zainal Arifin dalam rubrik Bimbingan Zikir. Pertemuan kita pada kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab berdoa. Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita bahas bersama-sama bagaimana adab-adab berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iznada rabbahu nida'an khafiyya, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, berdoalah kepada Rabb kalian dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke-55. Pendengar yang budiman, dari Jabir Ibn Abdullah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan pada diri kalian. Jangan mendoakan keburukan pada anak-anak kalian. Dan jangan mendoakan keburukan pada harta-harta kalian. Jangan sampai doa kalian bertepatan dengan saat dikabulkannya doa dari Allah, lalu dia akan mengabulkan doa kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka janganlah sekali-kali dia berkata, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki. Akan tetapi, hendaklah dia memastikan apa yang dia minta dan hendaknya dia memperbesar pengharapannya. Karena Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak pernah menganggap besar sesuatu yang dia berikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, berikut penjelasan ringkasnya. Penjelasan yang pertama mengenai adab-adab berdoa, yaitu merendahkan suara ketika berdoa. Tidak di dalam hati, tapi juga tidak menjaharkannya. Karena hal itu bisa membantu dia untuk khusyuk dan sekaligus menunjukkan ketundukan dan kerendahan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan yang kedua tentang adab-adab berdoa, yaitu tadarru' atau merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berdoa kepadanya. Asal kata dari tadarru bermakna menghinakan diri, tunduk, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dara'a yadra'u dara'atan, yang maknanya adalah tunduk, menghinakan diri, dan merendahkan diri. Dia tadarru kepada Allah, maksudnya dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat ke-42, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Maka, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Adab yang ketiga adalah menggunakan kalimat-kalimat yang jami' dalam berdoa, yakni kalimat yang lafaznya ringkas, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangat dalam dan sangat luas. Karenanya, sudah sepantasnya seseorang itu berdoa dengan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berdoa dengannya. Karena beliaulah pemilik al-jawami'ul kalim, yaitu kata-kata yang lafaznya ringkas. Maka hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan sering mengulang-ulanginya. Dia terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulangi penyebutan rububiyahnya, uluhiyahnya, serta nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu merupakan sebab terbesar dikabulkannya doa, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, seseorang yang letih dalam perjalanannya, rambutnya berantakan dan kakinya berpasir, seraya dia menengadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Sampai akhir hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala lalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menutup doanya dengan memuji dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, dari Fudail bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam salatnya. Dia tidak memuji Allah dan juga tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Orang ini tergesa-gesa." Kemudian beliau memanggil orang itu, lalu beliau berkata kepadanya atau kepada selainnya, "Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia memulainya dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru dia berdoa sesukanya." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, pendengar yang berbahagia, demikianlah adab-adab berdoa yang dapat kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, agar dapat kita laksanakan dalam keseharian kita. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat dan inayahnya untuk kita amalkan, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di setiap helaian nafas kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.